Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian barakallahu fikum. Sebagaimana telah diketahui pada pertemuan yang lalu, beberapa fawaid daripada seorang menikah, dan ini merupakan salah satu bimbingan Islam, dan ini merupakan salah satu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di antara fawaid yang lain, bahwa menikah ini juga salah satu bentuk ittiba' bisunnah nabawiyah, mengikuti salah satu sunnah, bimbingan jalan hidup yang ditempuh oleh orang yang terbaik, teladan kaum mukminin, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ada di tengah-tengah kaum muslimin yang mungkin punya pemikiran, kalau kita memang diciptakan untuk beribadah, maka jangan sampai disibukkan dengan wanita, sehingga wanita itu dianggap sebagai penghalang cita-citanya menghamba kepada Allah. Sehingga dia menjauhkan dari wanita, mengharamkan atas dirinya menikahi wanita. Ini salah satu bentuk hulu dalam beribadah kepada Allah. Dan ini perkara yang akan membawa kebinasaan bagi pelakunya, atau bagi orang yang ingin mengikuti cara seperti itu. Makanya dikisahkan dalam kisah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas ibn Malik, ketika datang tiga orang ke rumah istri-istri Nabi SAW yang menanyakan ibadah beliau. Setelah beberapa orang ini dikhabarkan oleh istri-istri beliau, mereka kemudian mengatakan, aina nahnu minan nabiyyi. Coba bandingkan ibadah kita dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghafarallahu lahumma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Kalau Nabi itu sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, kalau kita belum dapat jaminan diampuni apanya? Dosanya. Maka kita jangan kalah. Ibadahnya harus lebih banyak, lebih bagus daripada apa yang dilakukan oleh Nabi. Akhirnya mereka punya inisiatif pemikiran yang dianggap itu lebih bagus daripada bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang di antara mereka, kata Anas, mengatakan, "Ama ana fa inni usalli al-laila abada." Aku akan sholat malam selama-lamanya. Yang lain mengatakan, "Ana asumud dahra wa la uftir." Saya akan puasa sepanjang masa. Ya. Yang lain mengatakan, "Ana a'tazilun nisa wa la tazawwaju abada." Kalau saya akan menjauhi para wanita, dan tidak akan menikah selama-lamanya. Untuk apa tidak menikah laki-laki ini? Karena khawatir nanti ibadahnya kalah. Terganggu dengan ibadah. Sehingga wanita ini dianggap sebagai hal yang menghalangi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan kaum muslimin. Apakah cara yang seperti ini dibenarkan oleh Islam? Ya. Karena banyak orang bersemangat tapi akhirnya melampaui batas. Kalau sudah melampaui batas berat, binasa. Makanya Nabi katakan, halakal mutanabbi'un. Ya. Binasa orang-orang yang mereka tanatto. Membebani sebuah perkara yang tidak pernah dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sikap hulu. Dan Nabi mengatakan, iyakum wal hulu. Fa'innama ahlaka man kana qablakum al-hulu. Jauhi sikap ekstrim. Melebihi batasan-batasan Islam. Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya umat terdahulu itu binasa. Karena sebab hulu dalam beragama. Makanya Nabi mengatakan kepada tiga orang ini, antumul ladina kultum kada wa kada. Apakah kalian mengatakan demikian-demikian? Amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling takut, paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Ya. Manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah itu Nabi. Tapi kata beliau, asumu lakini asumu wa uftir. Aku berpuasa dan berbuka. Tidak puasa dan terus menerus. Tanpa henti. Berpuasa dan berbuka. Wa usolli wa arkud. Saya sholat malam juga apa? Tidur. Wa tazawwajun nisa. Saya juga menikahi para wanita. Faman rahiba an sunnati falaysa minni. Maka yang siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, bimbingan Islam yang diajarkan oleh aku, falaysa minni, maka dia bukan termasuk dari jalanku. Para pendengar sekalian, sehingga oleh karena itulah menikah ini merupakan salah satu perkara yang besar, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau diniatkan menikah dalam rangka menghidupkan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat pahala apa tidak, penyer? Dapat usaha. Dapat pahala. Nah, kalau sudah dapat pahala, pahala itu harus dijaga, ya. Pahala itu harus dijaga karena pahala bisa hilang dengan beberapa macam sebab, ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar dari awal membangun sebuah lembaga nikah, pernikahan ini lembaga yang mulia, ya, lembaga yang akan bisa menumbuhkan banyak kebaikan-kebaikan. Kita jaga, dan di antara untuk menjaganya adalah dengan talabul ilmi, memahami maksud dan tujuan dari menikah itu sendiri. Baik. Para pendengar sekalian, jadi menikah itu bukan sekedar selesai melakukan akad nikah. Perlu diketahui bahwasanya setelah menikah akan memunculkan, menumbuhkan adanya hak dan kewajiban. Ya, akan memunculkan adanya hak dan kewajiban. Nah, inilah yang penting. Ini yang perlu dipahami. Apa sih di antara hak-hak yang seorang itu harus mengetahui? Apa sih kewajiban-kewajiban yang harus dipahami oleh seorang yang setelah menikah? Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Ya. Maka setelah kita mengetahui di antara hikmah menikah, dan menikah itu akan menumbuhkan hak dan kewajiban, dan kita akan bahas hukuku zaujah ala zaujiha. Ya. Yani hak yang harus atau kewajiban yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Atau hak-hak seorang istri. Hak-hak seorang istri. Atau dengan kata lain, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami kepada sang istri. Begitu. Para pendengar sekalian, sebagai adillah bahwa suami itu punya kewajiban yang besar di hadapan istrinya, di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat ke-19. Yeah. Allah Azza wa Jalla berfirman, di antara kewajiban istri kepada kewajiban suami kepada istrinya adalah yang pertama, yajibu ihsanul usrah. Kewajiban yang pertama adalah ihsan ala usrah. Yakni memperbaiki atau berbuat baik dalam mempergauli istri. Ya, mempergauli dengan cara yang baik. Mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa, Allah katakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wa'ashiruhunna, dan pergaulilah oleh kalian, wahai para suami, istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Apa yang dimaksud al-mu'asyarah? Asy-Syaikh Al-Utsaimin menerangkan, al-mu'asyarah artinya al-musahabah, al-mu'amalah. Ya. Jadi, wa'ashiruhunna al-musahabah. Kalian musahabah, bergaul, berinteraksi, bermu'amalah. Itu namanya al-mu'asyarah. Berarti maknanya, fayu'amiluhal insan bil ma'ruf. Seorang harus mempergauli, berteman dengan orang yang dia pergauli itu dengan cara yang ma'ruf. Adapun al-ma'ruf, ma makna ma'ruf? Ma'ruf, kata Syekh Utsaimin di sini adalah ma'arafahu syar'u. Ma'ruf artinya sesuatu yang dikenal oleh syariat. Pertama syariat dulu. Jadi kita harus tahu ma'ruf menurut Islam. Baik menurut timbangan Islam dan sunnah. Karena kadang orang memandang baik tetapi tidak mau memandang dari sisi syariat. Dia hanya memandang satu sisi. Kadang baik menurut akal atau menurut kebiasaan, ternyata setelah ditimbang dengan timbangan dalil, itu belum dikatakan apa? Baik. Baik. Nah, ini yang perlu dicermati. Maka harus ditimbang benar dengan ilmu. Dan itu untuk menimbang. Wa aqarrahu wa atrada bihi al-urf. Jadi namanya baik, sesuatu yang dikenal oleh agama itu perkara baik, diakui sebagai kebaikan. Ya. Jadi yang dikatakan baik adalah ma'ruf, di antaranya adalah menurut syariat. Ya. Al-Imam Qurtubi rahimahullah menerangkan tentang ayat ini. Ayat ini seperti halnya firman Allah Ta'ala, fa'imsakun bima'ruf. Kalau kalian menikah dan kalian memiliki istri, tahanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Wadzalika taufiyah haqqoha. Yang dimaksud mempergauli dengan baik, di antara yang pertama adalah menempati maharnya. Kalau orang menikah, maka yang paling baik kemarin, wanita yang paling bagus, yang paling gampang kalau minta apa? Maharnya. Nah, mahar. Maka ketika suami sudah menyepakati mahar, yang dikatakan mempergauli istri dengan baik, ya kalau sudah sepakat, maharnya diberikan. Ya. Jangan maharnya itu thayyib, ditahan, tidak diberikan. Juga dikatakan ma'ruf, yakni ma'ruf dari sisi an-nafaqah. Dari sisi nafaqah, memberi nafaqah kepada keluarganya, kepada kepada istri dan anaknya. Dan sampai menikah, setelah punya anak, ataupun belum punya anak, tidak berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya. Dia berusaha sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan jiwa kecuali yang Allah berikan kepadanya. Naam. Wa an la ya'basa fi wajhiha bi haridan bin. Jangan sampai, kata Imam Qurtubi, menampakkan wajah yang cemberut, wajah yang seram di hadapan istri bi ghairi dhanbin, bukan karena sebab kesalahan. Berarti apa? Yang dikatakan ma'ruf selalu berusaha menampakkan wajah yang ceria. Wajah yang ceria. Itu ma'ruf, kebaikan. Karena di antara bukti bahwa pergaulan itu baik, biasanya menampakkan wajah yang apa? Ceria. Ceria. Tapi kalau wajahnya selalu cemberut, ya, antara dapat kebaikan ataupun tidak dapat kebaikan, sama cemberut terus. Ini tidak bisa dibedakan mana kapan susahnya, kapan tidak susahnya. Ya. Jadi suami itu harus murah senyum kepada siapa? Istrinya. Itu termasuk mempergauli yang ma'ruf. Jangan sampai kadang terbalik kepada teman di luar sana murah apa? Senyum. Senyum. Pada istri sendiri, wah kalau belum dikasih sesuatu yang menyenangkan, belum senyum. Atau sebaliknya ya. Wa alla yakuna muntaliqan fil qaul. Termasuk mempergauli yang bagus, kata Imam Qurtubi, adalah jangan sampai seorang suami itu mudah melepaskan kalimat yang menyakitkan istri. Menjaga lisan. Menjaga lisan. Wala fadban wala ghariza. Tidak dengan ucapan yang kasar, dengan hati yang kaku, ya. Tapi dia berusaha mengucapkan kalimat yang lembut, berusaha untuk memberikan sikap yang lunak, kepada lembut kepada hatinya, kepada sang istri. Wala madharan mailan ila ghairiha. Termasuk mempergauli yang baik, tidak menampakkan ada kecenderungan kepada istri yang lain. Misal, penyiar istrinya dua. Nah, karena dia punya istri dua, misal ya. Iya, kan. Dia lebih suka menyebut-nyebut kelebihan istri yang pertama daripada yang kedua. Nah, sehingga ini, apalagi disebutkan kelebihan-kelebihannya, oh, ada kayak istri pertama, pintar usaha lah, pintar inilah, ada kayak kamu, bisanya cuma minta. Nah ini menyakitkan apa tidak? Menyakitkan. Nah ini bukan mempergauli yang baik. Atau membandingkan masakannya. Kalau istri yang pertama tidak pintar masak misalnya, lah ada kayak istri yang kedua, masakannya serba enak, kelas hotel. Hotel berbintang kelas masakannya ini. Kayak kamu, kelas kampungan. Nah, ini menyakitkan. Ini tidak menampakkan adanya mailan, kecenderungan kepada yang lainnya. Ya. Ini diantara tafsir Imam Al-Qurtubi, makna daripada bil ma'ruf. Juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, orang yang paling baik itu yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Ya. Wa ana khairukum li ahli, sedangkan aku termasuk orang yang paling bagus kepada keluargaku. Ya. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna akhlaknya. Maka orang mukmin juga mukmin yang sempurna lah ya. Itu yang paling sempurna apa ya? Yang paling bagus akhlaknya. Dalam hadis Abu Hurairah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang sempurna imannya, karena iman itu bertingkat. Orang beriman itu bertingkat. Maka orang mukmin yang paling sempurna itu kata Nabi, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Al-Imam Hasan Al-Basri menyebutkan husnul khuluq itu terangkum dalam beberapa hal. Yang pertama, husnul khuluq itu terangkum yang pertama, bastul wajhi, wajah yang selalu menampakkan keceriaan. Ya, wajah yang ceria. Yang kedua, badlun nadza, mau menolong, mau mencurahkan bantuan pertolongan kepada orang yang membutuhkan, entah dalam bentuk materi, nasihat, ilmu, tenaga, pikiran. Yang ketiga, kaful adza, menahan diri dari menyakiti orang lain, entah menyakiti dengan lisannya, bisa juga dengan tindakannya, ya, tindakan tangan, tindakan sikap, ya. Ini tiga hal yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri husnul khuluq. Husnul khuluq yakni wajah yang selalu ceria. Jadi periang apa ya? Iya. Jadi hadapan orang yang dia cinta itu menampakkan wajah yang selalu menyenangkan. Istri masak kurang enak ya tetap senyum gitu ya. Apalagi Allah masakannya apa? Enak, senyum lebih banyak ya. Insyaallah. Dia berusaha tidak menampakkan bahwa dia tidak suka. Nah, ini husnul khuluq. Sampai istrinya bingung. Kamu kok enggak bisa bedakan enak dan enggak enak sih? Semuanya serba enak karena yang memberikan itu yang orang yang dicintai. Ya. Nah, inilah bastul wajah. Pulang rumah, walaupun di luar banyak permasalahan besar, dia pulang membawa apa? Senyum. Bukan hanya senyum saja kadang, bawa oleh-oleh juga. Iya. Istri juga harus bisa membalas senyum yang baik. Bukan senyum kecut. Karena ada senyum yang kecut. Karena mentang-mentang bawa oleh-olehnya sedikit, kasih senyum, senyumnya kecut ya. Balas senyum yang baik. Disalam. Ini termasuk husnul khuluq. Makanya Nabi mengatakan, tabassumuka diwajhi ahika laka shadaqah. Senyumnya kamu di hadapan wajah saudaramu itu dinilai sedekah. Ya. Itulah orang mukmin yang sempurna imannya, selalu menjaga sisi akhlaknya. Itulah tiga hal yang kata Hasan Al-Basri rangkaian daripada husnul khuluq. Lalu kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Jadi orang yang akhlaknya sempurna, bisa dilihat bagaimana dia berakhlak dengan keluarganya. Ya, kita bisa lihat orang itu bagus akhlaknya atau tidak. Di antaranya adalah kita bisa melihat ukuran bagaimana dia memperlakukan istri dan anaknya. Kenapa? Karena orang yang baik itu akan berbuat baik dengan orang yang terdekat dengannya. Siapa yang paling dekat dengan kita, suami? Istrinya. Istrinya. Lah istri siapa? Anak-anak. Anaknya. Maka anak dan istri ini yang dekat dengan kita, maka mereka lebih pantas untuk kita memberikan yang terbaik. Ya. Tapi kadang orang terbalik. Kalau kepada teman sekantornya, baik banget. Baik banget. Dan kita dikasih. Tapi kepada istrinya, istrinya harus nyari-nyari dulu dompetnya gimana. Ya. Kalau udah ngomong, udah dikasih. Ya. Tapi kepada teman sendiri kadang, ya Masya Allah. Royal apa namanya. Ya, punya apa yang diinginkan dikasih. Mau kemana diladeni. Tapi pada anak sendiri, istri sendiri kadang, wah banyak janji. Banyak alasan. Padahal yang terbaik di antara kita, yang paling baik kepada keluarganya. Makanya Nabi SAW, orang terbaik akhlaknya, dia orang yang sangat baik kepada keluarganya. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Orang yang banyak urusannya. Banyak disibukkan dengan permasalahan-permasalahan. Namun ternyata beliau, barakallahu fikum, selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada sang istri-istrinya, kepada para keluarganya. Ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sempat bagaimana menjaga hubungan baik dengan keluarga. Ketika beliau sholat malam, kadang beliau membangunkan sebagian istrinya. Dan kadang ketika beliau setelah selesai sholat fajar, sebagaimana kata Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza shalla raka'atay al-fajr fa in kuntu mustayqidah haddatsani. Beliau kalau sudah selesai sholat 2 rakaat fajar, yakni sholat sebelum apa? Subuh. Maka jika aku sudah bangun, kata Aisyah, kalau aku sudah bangun, maka beliau haddatsani, mengajak ngobrol. Jadi suami sudah bangun, kalau dilihat istri sudah bangun, diajak apa? Ngobrol. Masya Allah. Obrolan sejenak. Tapi itu menumbuhkan kondisi rumah tangga akan semakin harmonis. Mana sempat Ustaz? Istrinya tidurnya tengah malam, bangunnya siang, benar. Nah ini, tidak sempat ngobrol akhirnya. Maka diupayakan. Ya. Tidur di atas sunnah, bangun kemudian mengikuti ajaran Rasulullah SAW, sholat witir bersama, bangun malam. Lalu kemudian setelah selesai 2 rakaat fajar sebelum subuh, baik, beliau mengajak ngobrol dengan istrinya. Wa illa ittaja'a hatta yu'adzina bis-shalat. Kalau dia tidak ngajak ngobrol, ya, mungkin ada sebab. Beliau Rasulullah SAW ittaja'a, berbaring miring ke sebelah kanan, menunggu sampai datangnya apa? Sholat. Demikian. Jadi ini merupakan hubungan baik dalam keluarga, sampai ibadah pun tidak menghalangi kesempatan untuk menegur, menyapa keluarganya. Ya, kadang kalau kita sudah sibuk di luar, sudah lupa istri, lupa anak. Ya. Coba sekali-kali lagi di luar kota, SMS, gimana Umi di rumah anak-anak? Lagi ngapa sekarang anak-anak? Lah, walaupun tidak ketemu, tapi rasanya apa? Senang. Kadang kita, barakallahu fikum, kurang dalam hal ini. Padahal ini akan menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat baik kepada keluarganya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mia. Baik. Saudaraku muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan kini tiba saatnya kami hadirkan sesi tanya-jawab seputar permasalahan yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya. Bagaimana cara menasihati suami agar lebih perhatian terhadap istrinya? Misalnya di SMS tidak dibalas, suka tidur sendiri dan menyuruh kebaikan dengan tidak lemah lembut. Pertanyaan dari 087-837-172 sekian. Tafadhol, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Barakallahu fikum. Terkait dengan seorang istri menasehati suami. Baik. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Maka bagi mereka para wanita atau para istri itu punya kewajiban-kewajiban kepada suami-suami mereka dengan memberikan dengan cara yang ma'ruf. Maka sebagaimana suami punya tanggung jawab membimbing, menasihati, seorang istri juga punya tanggung jawab untuk bagaimana dia bisa memberikan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada sang suami. Maka manakala suami memiliki taksirat, kekurangan-kekurangan, dia juga harus memberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf artinya sesuai dengan bimbingan bingkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu perkara yang sifatnya mubah, maka kita harus mendudukkan hal itu hal yang mubah. Misalkan di SMS tidak menjawab. Baik, ini bisa banyak kemungkinan. Bisa jadi tidak menjawab itu karena pulsanya habis dan tidak ada lagi kesempatan beli pulsa, ya. Tapi kalau itu menjadi kebiasaannya, maka bisa diberi masukan dengan cara yang ma'ruf. Dan harus selalu memberikan uzur. Al-mu'min, orang mu'min itu selalu memberikan uzur kepada saudaranya. Adapun orang munafik, kata Abdullah ibn Mubarak, selalu mencari-cari kekurangan daripada saudaranya. Dan tidak selalu membuka kesempatan memberikan uzur. Orang mukmin yang baik, dia akan banyak menerima uzur. Kalau di SMS tidak jawab, bisa jadi karena sibuk. Sibuk. Ya, mungkin HP-nya dimatikan karena banyak urusan. Iya. Kita husnudzon. Baru setelah itu, kalau qarinah, hal-hal yang terkait dengan tidak menjawab itu karena sebab yang lain, nah baru kita berikan masukan. Karena kadang bisa jadi dia itu tidak membalas SMS, juga mungkin karena istri sendiri tidak bisa melayani dengan baik. Suami pulang, tidak sedap dipandang. Jadi malas. Mau ngomong aja rasanya apa? Malas. Apalagi SMS. Padahal wanita yang baik, kata Nabi, allati tasurrahu idza nudhira. Wanita yang baik itu kalau dipandang, menyenangkan. Bisa jadi kalau kita berkumpul tidak menyenangkan, sehingga giliran di luar pun tidak diingat. Ya? Maka kita harus mengoreksi diri kita terlebih dahulu, baru kemudian dicari penyebabnya, dan kalau memang ketemu, berikan uzur dan diberikan nasihat dengan cara yang ma'ruf. Atau suka tidur sendiri. Ya. Nah, suka tidur sendiri ini bisa sebabnya banyak, ya. Banyak faktor. Nah, maka jadilah istri yang bisa memiliki daya tarik. Nah, artinya apa? Jangan dibiarkan suami itu suka tidur sendiri. Bagaimana caranya? Wanita lebih tahu. Seperti kisahnya Abu Thalhah, ya, ketika pulang, lalu sang istri berjanda, padahal dalam kondisi apa? Anaknya baru meninggal. Bayangkan lagi susah, sedih, anaknya meninggal, teh masih menyempatkan diri berdandan demi untuk menyambut siapa? Suaminya. Suami. Ini bayangkan, ini para wanita yang soleh, solihah, para salaf, berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Memberi pelayanan terbaik, berdanda. Dan berdandan itu tidak harus selalu dengan harga mahal ya. Harus, mungkin dengan penampilan yang sederhana, baju tidak harus selalu baru, ya. Yang penting dirapikan, disetrika, diberi pewangi, gitu. Jadi, didekati, baunya wangi, bukan bau apek. Nah, suami lebih akan terhibur dengan pemandangan yang di rumah lebih menyenangkan daripada pemandangan yang di luar. Yang itu hanya bikin panas saja. Nah, ini. Jadi kita harus cari solusinya, dipelajari. Apa karena dia sakit? Sehingga kalau tidur bareng khawatir bahwa kesentuh, mungkin wudunan bareng kasih. Nanti kalau kesentuh istri masih dilapas sakit. Ya. Dicari penyebabnya. Lihatnya tidak sakit kok, sukanya tidur sendiri. Nah, ini dicari penyebabnya. Kemudian dicari solusinya. Ya. Kemudian adapun suami yang suka nyuruh dengan cara yang apa tadi? Tidak lemah lembut. Tidak lemah lembut. Ya, maka barakallahu fikum, kita bisa mensikapi dengan cara kebaikan. Artinya barangkali sikap kita seorang istri juga kurang lembut kepada suami. Ya, kalau merintah itu istri suami kalah dengan suara lantang, bentak-bentak. Udah SMS nggak dijawab-jawab. Nah, bentak-bentak. Tahu enggak? Nah, kalau bahasa perempuan bentak-bentak, suami bisa lebih membentak ya. Ya, maka coba perbaiki dari diri kita, barangkali kita kurang lembut juga, kurang hikmah juga kepada suami. Sehingga nanti akan semakin bagus hubungan seorang suami kepada istri dalam menyuruh sesuatu. Iya. Atau mungkin karena sebab kita kalau disuruh pelan, tidak perhatian, ya. Disuruh hari kemarin, dikerjain 5 hari mendatang. Ya, suami kayaknya nyuruhnya bentak-bentak, ya. Ini barangkali kita harus mengoreksi diri kita. Di samping memberikan nasihat kepada suami. Baik. Mungkin itu jawabannya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz. Ya. Saya mau menanyakan seputar khitbah atau melamar. Ya. Seandainya seorang wanita meminta seorang lelaki yang sudah diketahui kesolehannya untuk menjadi suaminya, ya, apakah boleh? Pertanyaan dari 085-727-541 sekian. Tafadhol, Ustaz. Seorang wanita menawarkan dirinya kepada lelaki yang soleh, itu para ulama membolehkan, tapi dengan syarat tetap menjaga kaidah-kaidah yang syar'i. Artinya apa? Kalau ada seorang wanita ingin menikah, dia melihat atau mendengar ada laki-laki yang soleh, alim, berilmu, tayyib, akhlaknya bagus, maka dia menawarkan, tapi dengan cara yang syar'i. Karena ada sekarang bentuk penawaran seorang wanita untuk dinikahi, tapi dimasukkan ke surat kabar. Apalagi ya? Diiklankan saja. Atau di internet barangkali? Iya, Ustaz. Ada apa enggak? Banyak, Ustaz. Banyak, ya? Nah, misal loh ya. Ini kata ulama seperti disebutkan di dalam Fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaan nomor 17.930. Di sana ulama mengingatkan tentang bahaya kerusakan model penawaran seperti tadi di majalah, kabar, koran atau internet dengan memampang foto fotonya. Jangan ya. Nanti kalau seperti ini bisa membawa madharat. Madharat. Makanya para ulama menasihati boleh tapi dengan dhawabit syar'iyyah. Ada kaidah-kaidah yang syar'i. Dalilnya adalah kisah kata Anas bin Malik, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alaihi nafsiha. Dia menawarkan dirinya. Ya. Ya Rasulullah, alaka bihajah. Ya Rasulullah, apakah engkau ada hajat untuk menikahi saya? Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Bukhari nomor 5120, Muslim 1425, Ibnu Majah nomor 2001. Dari hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam Fathul Bari-nya jilid ke-9, bahwa jawazu ardul mar'ah nafsiha ala rajul, bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang lelaki yang sudah dikenal, wa ta'rifihi rahbatiha fihi, dan mengenalkan bahwa dirinya sudah siap dinikahi oleh laki itu. Ya, ini jadi boleh seorang wanita yang sudah mengenal seorang lelaki yang bagus agamanya, baik akhlaknya, itu untuk menawarkan kepadanya, tapi catatannya tadi dengan kaidah-kaidah yang syar'i, memakai patokan-patokan yang syar'i, dihindari memapang apa tadi, foto-fotonya ya, ini akan atau memapangkan di majalah, di koran, di internet gambarnya dan sifat-sifatnya, ya, ini akan menghilangkan rasa malu, lebih menghilangkan rasa malu, dan bisa jadi hal itu akan membuka pintu-pintu setan untuk terjatuh kepadanya manusia, kepada fitnah-fitnah. Ini diantara jawaban para ulama rahimahullah yang bisa dilihat di dalam fatwa Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bisawab.